السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Hasanuddin yang saya muliakan, kita insyaallah akan melanjutkan materi pembahasan kajian kita semalam di Masjid At-Tanwir, dengan harapan apa yang kita kaji ini bertambah dan naik iman kita, menjadi sebab dan naiknya takwa serta amal ibadah kita. Semalam kita menyebutkan tentang satu nikmat yang besar dan pasti didambakan oleh setiap mukmin, setiap muslim yang dia beriman bahwa dia akan kembali bertemu Allah. Setiap mukmin yang beriman bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang panjang, abadi, dan tidak akan pernah berakhir, yaitu nikmat istiqamah di atas syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah di atas ketentuan-ketentuan Al-Quran, kitab suci umat Islam, dan ketentuan-ketentuan Nabi-Nya, sehingga dia mengakhiri hidup ini, mengakhiri perjalanan singkat di muka bumi ini dengan khusnul khatimah, penghujung hidup yang baik, yang hasan, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana semalam kita telah mengetahui sekelumit tentang kondisi husnul khatimah di saat seorang akan dicabut nyawanya oleh malakul maut, maka pada pagi hari ini, sebagaimana tadi malam saya isyaratkan, bahwa yang lebih penting sebagai tindakan lanjut dari pengetahuan kita, pengetahuan kita tentang nikmat istiqamah ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui jalan-jalan dan sebab-sebab untuk kita sampai pada istiqamah, untuk kemudian kita tetap continue di atas syariat Allah ini. Waktu kita pada pagi hari ini sekaligus sebagai pengumuman bahwa umur kita telah berkurang dibandingkan semalam, dan kita semakin mendekat kepada al-maut. Ma tadri nafsun mada tasibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidaklah seorang jiwa itu bisa tahu apa yang akan dia dapatkan, apa yang menimpa dia besok, dan tak seorang jiwa pun tahu Di bumi mana dia akan meninggal dunia? Di tempat mana dia akan menemui ajalnya? Begitulah Allah Subhanahu wa taala menentukan dengan segala hikmahnya. Maka mengetahui jalan-jalan dan sebab-sebab istiqamah adalah suatu kebutuhan primer, kebutuhan yang mau tidak mau harus diketahui oleh setiap hamba mukmin agar dia bisa terus melanjutkan dalam perjalanan hidup di dunia ini berjalan di atas syariat Allah. Para hadirin yang saya muliakan, di masa kita hidup seperti ini, masa yang tentunya lebih parah kondisinya dibandingkan zaman sebelum ini, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan hal itu. La ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu syarrun min allazi qabla. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang baru datang ini lebih parah dibandingkan zaman yang sebelumnya. Terus begitu hingga datangnya hari kiamat nanti. Tidak perlu kita terlalu jauh. Kita bandingkan kehidupan dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, 10-15 tahun terakhir ini, dibandingkan mungkin masa-masa bapak-bapak kita masih muda. Di zaman ini kita mendengar berbagai kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan dalam berbagai bidang yang belum pernah mungkin didengar oleh bapak-bapak kita, ayah-ayah kita ketika mereka masih muda. Sangat luar biasa cepatnya perubahan itu. Dalam kondisi seperti ini, seorang mukmin itu akan merasa lebih berat lagi mempertahankan iman, mempertahankan ibadah, mempertahankan keislamannya, mempertahankan akidahnya, terasa lebih sulit lagi. Sehingga tentunya yang pertama kali harus dimiliki oleh seorang muslim adalah dia merasa khawatir terhadap keselamatan imannya. Karena iman itu dia bisa meningkat dan bertambah naik terus disebabkan amalan-amalan ketaatan, dan dia bisa berkurang hingga tidak tersisa sedikit pun dari iman itu disebabkan pelanggaran dan kemaksiatan yang bertumpuk terus. Maka seorang muslim harus mengkhawatirkan kemungkinan dia akan tergelincir, kemungkinan dia akan ditimpa oleh na'udzubillah kekufuran, kemungkinan dia akan ditimpa oleh kemunafikan. Karena tidaklah seorang mukmin, seorang hamba merasa aman dari kemungkinan-kemungkinan jelek seperti ini kecuali dia adalah orang yang terdepan akan ditimpa kejelekan tersebut. Tidaklah seorang ini atau seorang hamba merasa aman terhadap dirinya dari kemungkinan penyakit kemunafikan kecuali di saat itu dia sudah berada di ambang pintu untuk masuk ke bingkai kemunafikan itu tadi. Kita tahu dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali memberitakan berita-berita rahasia kepada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibn Yaman. Berbagai berita rahasia, berbagai peristiwa yang akan terjadi diberitakan oleh Rasulullah secara khusus kepada Hudzaifah ibn Yaman. Sampai-sampai Hudzaifah ini dijuluki dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sering mendapatkan berita rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah memberitakan kepada Hudzaifah nama-nama munafikin. Kalau Al-Quran turun ayat demi ayat, bahkan satu surat namanya surat Al-Munafiqun, khusus berbicara menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang munafik. Di dalam surat At-Taubah demikian. Sampai-sampai surat At-Taubah yang juga diberi nama surat apa? Bara'ah. Itu diantara namanya juga surat Fadhihah. Fadhihah itu maknanya membongkar kedok kaum munafikin. Karena di dalam surat Taubah ini banyak Allah berbicara tentang ciri-ciri munafik. Cara berbicaranya, sikapnya. Sampai orang-orang munafik itu benar-benar gerah karena ayat demi ayat turun membongkar aib mereka, membongkar kedok mereka. Tetapi kepada Hudzaifah, Rasulullah langsung menyebut nama-nama. Siapa saja munafik yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Mendengar hal ini, subhanallah, seorang sahabat mulia Umar ibn al-Khattab datang kepada Hudzaifah dan menyatakan, sungguh aku meminta kepadamu wahai Hudzaifah, akuntu ana mimma dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hudzaifah, tolong sebutkan, apakah aku Umar ibn Khattab termasuk deretan nama munafikin yang disebutkan oleh Nabi? Ketakutan. Umar ibn Khattab, orang nomor dua dalam Islam setelah Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar. Ranking pertama terbaik keimanan dan ketakwaan umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar ibn Khattab. Sepakat para ulama sejak zaman sahabat hingga hari ini, siapa yang tidak kenal Umar? Sampai suatu hari Rasulullah memberitakan salah satu peristiwa yang beliau alami ketika Mi'raj, di mana di sana ditunjukkan oleh Allah kepada Rasul banyak hal terkait dengan jannah, surga dan dengan neraka. Di antara yang disaksikan oleh Rasulullah, qala ra'aitu qasran, di jannah aku melihat sebuah istana. Istana di jannah itu rumah biasa aja untuk mukminin tingkatan biasa, itu terbuat dari emas batu-batanya itu. Emas dihiasi oleh intan permata. Yang kalau kita di dunia untuk mendapatkan sekian gram emas saja, kita harus terpaksa sampai meninggalkan sholat jamaah karena kita mengejar. Kadang-kadang kita, maaf-maaf saja, harus mengurangi hak saudara kita. Ini di jannah disiapkan oleh Allah rumah-rumah yang terbuat dari emas tersusun dan dari intan permata yang indah. Salah satunya adalah istana yang beliau lihat di jannah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para malaikat yang mengiringi beliau, liman hadzal qasr, untuk siapa istana ini? Qala li rajulin minal muslimin, untuk seorang pria dari kalangan umat Islam. Enggak disebut siapa ini. Penasaran Rasulullah, berjalan lagi. Karena indahnya istana itu, Rasulullah bertanya, liman hadzal qasr? Qala li rajulin min ummatik, untuk seorang pria dari umatmu. Lebih kecil lagi skupnya. Tadi muslimin lebih luas lagi. Karena muslimin tidak hanya umat Rasul, juga umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa dan yang lainnya. Terus berjalan. Rasulullah masih melihat kepada istana itu dan penasaran. Bertanya lagi, liman hadzal qasr, untuk siapa ini istana? Maka malaikat menjawab, li Umar ibn al-Khattab. Untuk Umar ibn al-Khattab. Umar masih hidup di dunia. Kita bisa bayangkan keteguhan iman beliau kejujurannya dan kekhawatirannya dalam keadaan telah mendapatkan berita-berita seperti itu, tetapi tetap mengkhawatirkan terhadap keimanannya. Siapa yang tidak kenal Umar yang Rasulullah menyebutkan idza salaka Umar fajjan salaka syaitanu fajjan ghaira fajj. Kalau Umar itu berjalan di sebuah lorong, kemudian syaitan melihat Umar ibn Khattab, syaitan mundur lari mencari jalan lainnya. Syaitan lari dari sahabat Umar ibn Khattab. Kalau kita, di mana posisi kita? Sekadar gambaran singkat tentang kondisi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, itulah kondisi manusia-manusia terbaik. Kita dengan kondisi iman yang sangat terbatas dan minim, hidup di zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian, terasa lebih berat lagi untuk mempertahankan iman. Kalau dahulu, orang-orang dahulu itu sangat sensitif. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Begitu turun sedikit, merasa iman saya itu terbukti, saya kok malas berzikir. Terbukti saya kok cenderung bermudahan untuk jatuh pada kemaksiatan. Sangat sensitif sekali. Bagaikan mungkin kalau kita gambarkan alat elektronik itu yang menunjukkan naik turunnya volume tergantung dari mutu. Ada yang sangat sensitif, ada suara sedikit aja naik. Begitu suara tidak ada, turun di sana. Ada alat yang lambat. Walaupun kita bersuara keras, naiknya sedikit aja. Lampu, ya, tanda. Kita mungkin seperti itu, enggak merasakan ketika iman itu turun. Ahlu dunia, orang-orang yang mengejar dunia, ambisinya dunia, targetnya dunia, hidupnya untuk dunia, ketika berkurang penghasilannya dalam sehari, dia merasakan, hari ini saya hanya mendapatkan penghasilan 75.000, padahal biasanya 100.000 atau 80.000 turun. Dia hitung-hitung kurang. Apa ini yang kurang ya? Apa mungkin karena tadi hujan sehingga tidak banyak pembeli? Atau mungkin karena dekorasi tempatnya ini masih kurang, penerangannya kurang? Dia pikir. Iman. Seorang yang punya iman dan khawatir kepada imannya, dia takut kepada keselamatan imannya, takut kepada Allah, dia akan merasakan bahwa imannya berkurang hari ini. Sensitif sekali. Dan dia akan segera mencari sebab-sebab turunnya iman tadi. Para hadirin yang saya muliakan, masa kita yang hidup ini penuh dengan cobaan dan fitnah. Fitnah yang bisa menyeret kita untuk enggan beramal dengan Islam. Fitnah itu dibagi oleh para ulama dengan dua jenis. Fitnah syahwat yang terkait dengan hawa nafsu dan syahwat kita. Yang kedua, fitnah syubhat. Fitnah terkait dengan kerancuan-kerancuan di dalam memahami Islam. Dua jenis fitnah ini sangat berbahaya. Hanya saja yang kedua lebih berbahaya dibandingkan yang pertama. Karena yang pertama, fitnah syahwat. Seorang yang melakukan kemaksiatan itu, dia merasa kadang-kadang dirinya kotor, malu, ingin tidak diketahui oleh orang. Berbeda dengan fitnah syubhat, dia cenderung merasa berada di atas al-haq. Dia cenderung bahkan untuk menampakkannya. bahkan cenderung untuk mengajak yang ada di sekitarnya. Ini fitnah syubhat. Dua-duanya sangat mengancam keselamatan mukmin, mengancam keimanan seorang hamba. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah memberikan jalan keluar kepada kita untuk kita bisa mempertahankan iman, mempertahankan taqwa, menghadapi serangan fitnah. Kita keluar dari masjid ini, sekarang kita di dalam masjid mendengarkan ayat, hadis, nasihat. Iman kita terasa lebih naik biasanya dibandingkan di saat kita di rumah. Ketika di rumah kita banyak godaan. Ketika di rumah banyak hal-hal yang akan melalaikan kita dari ibadah, melalaikan kita dari takwa. Ketika kita keluar dari rumah pun demikian. Semakin kita ini dihadapkan dengan tantangan-tantangan, berbagai fitnah yang akan menyeret kita untuk meninggalkan istiqamah, maka Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dan selain keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Bersegeralah kalian di dalam melakukan amalan, di dalam melakukan ibadah, jangan ditunda-tunda. Karena kata Rasulullah, fitnah demi fitnah itu datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yadi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di pagi hari dia masih mukmin, di pagi hari dia masih bertakwa, di pagi hari dia masih istiqamah. Ternyata di sore hari terbalik dia. Di sore hari dia sudah tidak lagi beriman, di sore hari tidak lagi dia bertakwa. Atau sebaliknya, di sore dia masih mukmin, beriman dan istiqamah, masuk waktu pagi dia telah bergeser. Subhanallah. Sahabat ketika mendengarkan hadis ini ketakutan. Padahal hidupnya masih pada masa-masa yang Masya Allah. Wahyu masih turun di bawah bimbingan Nabi. Tapi ketakutan. Sahabat. Suatu hari Rasulullah SAW, kebiasaan beliau kalau duduk dengan sahabatnya, dilihat, ditanya, mana si fulan? Kok gak ada? Kenapa? Gak ada. Ditanya kondisi sahabatnya itu. Suatu hari Rasulullah bertanya, aina Thabit bin Qais bin Syammas? Aina Thabit bin Qais? Di mana sahabat Thabit ini? Kemudian seorang menyampaikan, ya Rasulullah, aku mendapati dia di rumahnya sekarang gak hadir di majlis ini. Dan dia menangis di rumah. Coba tanyakan, kenapa? Setelah ditanyakan, dipanggil Sadiq. Kata, dia telah turun ayat yang kemudian ada di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Nanti kata Allah, antahbata amalkum wa antum la tashurun. Akan terputus amalan kalian, tertolak dalam keadaan kalian tidak merasa. Sebabnya apa? Mengangkat suara. Rasulullah bicara, ini bicara juga. Sahabat menangis. Ditanya, kenapa? Kata dia, orang yang paling keras suaranya di saat di majelis Rasulullah itu adalah saya. Menangis dia ketakutan. Khawatir amalannya terputus, tertolak karena perbuatan itu tadi. Subhanallah. Kalau menurut kita apa sih salahnya? Memang generasi terbaik, orang-orang sukses. Para hadirin yang saya muliakan, maka Rasulullah menyatakan, badiru bil amal, bersegeralah kalian di dalam beramal, jangan ditunda-tunda. Berarti salah satu jalan untuk kita selamat dari fitnah, salah satu cara untuk kita ini bisa istiqamah adalah bersegera di dalam beramal. Ketika kita mendengar sebuah ayat memerintahkan kepada kita untuk melakukan sebuah amal, cepat dilakukan. Ketika kita mendengar sabda Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan sebuah amalan, baik amalan itu yang ada di masjid, baik amalan itu di dalam rumah tangga, atau amalan itu di dalam berbagai muamalah kita, maka segera. Karena ketika kita ini menunda amalan tersebut, di saat itu fitnah berusaha untuk masuk. Berusaha untuk masuk ke kalbu kita. Para hadirin yang saya muliakan, badiru bil amal, bersegeralah kalian di dalam beramal, karena fitnah itu datang bagaikan potongan-potongan malam. Semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Semakin sulit seorang hamba membedakan yang hak dengan yang batil. Semakin sulit seorang mukmin membedakan mana jalan yang diridhai oleh Allah dan mana jalan yang dimurkai oleh Allah. Karena tersamarkannya suasana pada saat malam. Seorang mengira ini adalah sebuah ibadah yang diridhai oleh Allah, ternyata itu adalah sebuah ibadah yang tidak diridhai oleh Allah. Seorang mengira bahwa ini adalah sesuatu amalan yang akan diterima oleh Allah, ternyata amal itu ditolak oleh Allah. Karena dahsyatnya fitnah dengan dua jenis bentuknya yang tadi saya isyaratkan, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah salah satu jalan keluar. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kenapa seorang di pagi hari masih mukmin, masih bertakwa, masih istiqomah, di sore hari dia sudah tergelincir? Kata Rasulullah di akhir hadis, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya, menjual keimanannya dengan sedikit dari perkara dunia. Sedikit dari kenikmatan duniawi. Dia jual. Baik disebabkan sesuatu yang terkait dengan lisannya ataupun terkait dengan kalbunya, dia menjual iman tersebut dan dia akhirnya keluar dari bingkai iman. Para hadirin yang saya muliakan, kalimat terakhir ini sangat luas maknanya. Bagaimana seorang itu menjual agamanya? Ah, masa mungkin kita mau menjual agama? Biasanya sering terkesan atau identiknya itu menjual agama seperti seorang yang keluar dari Islam hanya karena satu karton Indomie. Bukan. Bukan itu saja, luas maknanya. Karena para ulama telah menyebutkan dalam berbagai karya mereka, berbagai amalan dan ucapan yang apabila dilakukan atau diucapkan, dia keluar dari iman. Subhanallah. Satu kata bisa mengeluarkan seorang dari keimanan. Tentunya membutuhkan waktu secara khusus untuk kita mengkajinya. apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan nawaqibul iman, pembatal-pembatal keimanan. Kalau wudu itu bisa batal dan ada pembatal-pembatalnya, keimanan juga demikian. Ada pembatal-pembatal keimanan, baik terkait dengan perbuatan anggota tubuh kita atau perbuatan kalbu kita atau lisan kita. Namun saya sebutkan hanya secara global saja. Tetapi di sini ada sebuah makna yang sangat luas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting adalah obat dan jalan keluarnya. Bagaimana obat dan jalan keluar untuk kita selamat dari fitnah, yang agar kita bisa istiqamah terus? Pada awal hadis Rasulullah menyatakan badiru bil amal, bersegeralah di dalam beramal. Amal dengan segala bentuknya, istighfar, amal lisan, banyak beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, menyadari dosa kita, menyadari kekurangan-kekurangan kita. Sebagaimana dalam hadis Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah memberi jalan keluar di mata-mata fitnah yang bertebaran. Kata Rasulullah, wabki ala khati'atik, banyaklah kamu menangis atas dosa-dosa kamu. Coba kita hitung, kemarin dosa apa saja yang kita lakukan. Semakin jauh keimanan seseorang dan tingkat keilmuan seseorang, semakin dia bisa membaca dosa apa saja yang bisa dilakukan. Sebaliknya, semakin sempit tingkat keilmuan seseorang dan tingkat takwa seseorang, semakin sulit dia membaca dosa apa yang dia lakukan. Tapi seorang yang mengerti syariat Allah, dia tahu, iya, kemarin saya melakukan dosa ini melalui lisan saya, ini. Matahari terbit, saya mulai melakukan dosa. Di rumah kemarin, saya begini-begini, saya berdusta, saya mengurangi hak keluarga. Istri demikian juga. Di rumah sudah mulai melakukan dosa. Terus dia menangisi dosanya. Sikap menangisi dosa, menyadari dosanya, itu adalah salah satu jalan keluar untuk kita selamat dari kita. Merenung. Jangan-jangan hari ini kita akan melakukannya lagi. Keluar dari masjid kita akan melakukan lagi. Lalu bagaimana kalau saya meninggal dalam keadaan seperti itu? Bagaimana nanti? Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan hidup sampai matahari terbit. Tidak ada yang bisa menjamin. Berapa banyak kisah sering kita dengar, tiba-tiba si fulan sudah meninggal dunia. Maka seringlah kita melihat, mengoreksi, muhasabah, bersegera di dalam beramal. Apa yang bisa kita lakukan? Begitu masuk waktu duha, kita sholat. Begitu kita merasa gundah, ambil wudu, berwudu, sholat dua rakaat, menghadap kepada Allah. Ketika kita ini ada waktu-waktu luang dalam sehari, banyaklah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Jangan baca koran. Manusia nanti ketinggalan informasi. Subhanallah, saudara merasa ketinggalan informasi terkait dengan dunia yang penuh fitnah ini, sementara Anda tidak merasa ketinggalan informasi terkait dengan syariat Allah. Sekarang kita sudah ketinggalan informasi terkait dengan syariat Allah. Berapa banyak ayat di dalam Al-Quran kita belum memahaminya. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Apa maknanya? Hukum apa saja yang terkandung di dalam ayat ini? Kita ketinggalan informasi. Ketinggalan informasi kita. Baik informasi terkait dengan hukum-hukum Allah dalam rumah tangga, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa'a fatalliquhunna li'iddatihinna. Apa maknanya? Apa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam bab muamalah, la yabi ahadukum ma laysa lahu, janganlah salah seorang di antara kalian menjual barang yang bukan miliknya. Apa yang dikandung? Kita ketinggalan informasi. Apa maksud dan intian hukum ini? Nah, Rasulullah menyatakan, az-zahabu bidz-zahab wal-fiddatu bil-fiddah wal-burru bil-burri wasy-sya'ir bis-sya'ir yadan biyadin mithl bimithl wa in ikhtalafat hadhihi al-ajnas fabi'uha kayfa sya'u aw kayfa syi'tum. Ini hadis berisi informasi terkait dengan sistem perdagangan yang kalau kita lewati, kita langgar, kita jatuh pada riba. Sementara riba itu adalah salah satu dosa besar yang pelakunya nanti di hari kiamat akan dibangkitkan, kata Allah, seperti syaitan, seorang yang kesurupan jin. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitan min al-mass, di dalam surat Al-Baqarah. Dosa riba yang kata Rasulullah, aisyaruha kaayyadniyar rajulu bi ummi. Zina riba itu ada 70 pintu, 70 cabang. Yang paling ringannya itu seperti seorang pria menzinai, maaf saja, menzinai ibunya sendiri. Zina sudah menjijikkan. Zina dengan wanita yang lain juga menjijikkan, apalagi dengan ibu sendiri. Sangat menjijikkan sekali. Lah, hadis itu terkait dengan sebuah informasi hukum. Kita gak merasa ketinggalan informasi. Kita beli alat untuk bisa internet. Nah, habis waktu untuk itu hanya mengejar informasi. Sementara Al-Quran yang ada di hadapan kita berisi berbagai informasi. Baik informasi tentang hukum-hukum ataupun informasi tentang apa yang akan kita alami di akhirat nanti. Informasi tentang surga, informasi tentang neraka, informasi tentang hari kiamat. Tidakkah kita merasa ketinggalan informasi? Maka banyaklah kita membaca Al-Quran. Jangan kita disibukkan dengan hal-hal yang sebentar lagi semuanya akan kita tinggal. Semuanya akan kita tinggal. Para hadirin yang saya muliakan, badiru bil amal, bersegeralah di dalam beramal, jangan ditunda-tunda. Ini merupakan salah satu cara kita selamat dari berbagai fitnah yang bisa menggoyang istiqomah kita. Na'udzubillah, kita baca suatu koran misalkan, Manchester United lawan Liverpool. Terus setelah itu malakul maut diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya. Kita membaca pencetak gol terbanyak dalam liga ini, liga itu, si fulan dan si fulan. Ya, wah, ngobrol informasi, ya ini si fulan, masya Allah. Padahal dia kafir, dia bilang masya Allah. Pinter. Subhanallah, malakul maut datang mencabut nyawanya dia. Betapa indahnya, betapa nikmatnya ketika malakul maut itu kita lagi membaca Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadha syai'un 'ajib. Malakul maut datang. Nikmatnya, tanda-tanda surga khatimah ada, semoga demikian. Para hadirin yang saya muliakan, ada seorang tetangga kita meninggal dunia di atas papan catur. Di atas papan catur. ada lagi seorang meninggal dunia, dan mungkin banyak kisah terjadi, sedang menyaksikan pertandingan tinju. Siapa dulu tahun 90 kurang lebih. Saya betul-betul ingat Jus Foreman lawan McTesson. Pulang ke rumah ini, ditanya kenapa? Sakit saya, kenapa? Saya enggak tega melihat Jus Foreman yang pendeta itu dipukuli karena dia sudah tua. Nggak lama setelah itu, blok, mati. La haula wala quwwata illa billah. Betapa nikmatnya kalau dia sakit jantungnya kumat ketika dia mengingat dosanya, enggak kuat dia, takut mati. Waduh, nikmatnya. Maka dari itu, para hadirin, Rasulullah menyatakan badiru bil amal, bersegera, jangan ditunda. Yang kedua, di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita selamat dari fitnah yang bisa menggagalkan kita untuk sampai kepada istiqamah, hadis, juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan selain keduanya Rasul menyatakan satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairum minal qa'im والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها فاستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. Dalam hadis ini ada berbagai sistem, ada beberapa cara yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seorang hamba selamat dari fitnah. Kata Rasulullah, akan datang fitnah demi fitnah yang banyak yang dapat menyeret keimanan seorang hamba. Di masa seperti itu, seorang yang duduk lebih terselamatkan dari fitnah dibandingkan orang yang berdiri. Seorang yang berdiri akan lebih terselamatkan dari fitnah dibandingkan orang yang berjalan. Orang yang berjalan akan lebih terselamatkan dari kemungkinan fitnah menimpa dia dari orang yang sa'i. Sa'i itu kan agak cepat jalannya, antara lari dengan jalan. Man tasyarrafa laha, barang siapa yang berupaya menengok fitnah, melihat, mendengarkan, mengikuti perkembangan fitnah, maka fitnah itu akan menyeret dia, menarik dia untuk jatuh dalam kubangan fitnah itu tadi. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mendapatkan tempat untuk berlindung dari fitnah itu, maka segera dia datangi tempat tersebut untuk berlindung. Luar biasa hadis ini, berisi beberapa tips, berisi beberapa makhraj solusi dari fitnah. Yang pertama, Rasulullah menyatakan orang yang duduk di masa fitnah itu lebih terselamatkan. Maksudnya apa? Seorang yang tidak berupaya ikut campur, tidak berupaya untuk masuk dan mendekat, itu akan lebih terselamatkan dari kemungkinan jatuh dalam fitnah tersebut. Fitnah yang bisa menyelamatkan imannya, baik terkait dengan syubhat ataupun terkait dengan syahwat. Berarti di masa-masa fitnah ini banyaklah kita menghindar. Ditegaskan oleh Rasulullah, man tasyarrafa laha, yang berusaha untuk menengok fitnah tersebut. Apa sih? Apa ya? Gimana sih perkembangannya? Coba lihat. Mulai dia tertarik dalam berbagai hal, dalam masalah ekonomi, dalam masalah kemasyarakatan, dalam masalah politik, dalam masalah akidah, dalam berbagai masalah. Ketika dia mulai mengikuti, maka fitnah ini akan menyeret dia Ini sangat luas dan sangat global makna ini. Perlu dirinci lebih jauh lagi. Apa maksudnya dan bagaimana sih prakteknya? Terkait misalkan dengan syubhat, fitnah syubhat. Bertebaran di tengah-tengah masyarakat berbagai akidah-akidah yang keluar dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ambil contoh misalkan akidahnya kaum Syiah Rafidhah. Di antara akidah Syiah itu mereka mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari yang tertinggi setingkat Abu Bakar dan Umar yang dinyatakan oleh mereka dua orang ini adalah dua berhala Quraisy. Abu Bakar dan Umar itu adalah perampok kekhilafahan. Menuduh ibunda, ibu kaum mukminin Aisyah berzina. Dan berbagai syubhat-syubhat yang lainnya. Dari penyimpangan-penyimpangan kaum Syiah. Kemudian di situ ada sebuah buku. Salah satu buku dari kalangan Syiah. Dia mencoba. Saya ingin tahu sih kayak apa sih mereka ini. Mulai. Apa sih mereka kok sampai seperti itu. Saya ingin menelaah. Mulai sudah. Begitu dia baca satu poin. Dibeberkan oleh kaum Syiah tentang sejarah. Menurut versi mereka. Sementara kita. Ketika berupaya untuk membacanya, menelaahnya, enggak punya perangkat yang cukup untuk bisa menelaah. Seperti orang mau berperang tapi dia enggak bisa memainkan pedang. Pedangnya sudah tajam misalkan, tetapi dia enggak bisa mengayunkan pedang. Bukannya pedang itu menebas leher lawan, sebaliknya malah menebas leher dia sendiri. Apalagi berperang tidak membawa pedang. Kita mau berhadapan dengan berbagai syubhat itu butuh perangkat yang cukup, yaitu ilmu. Terkait dengan ilmu tafsir, dasar-dasarnya, cabang-cabangnya, butuh pengetahuan tentang ilmu hadis. Terkait dengan makna hadis dan silsilah rangkaian para perawi hadis, karena ini sangat terkait dengan sejarah, keautentikan sebuah sejarah, benar apa tidak kita harus melihatnya. Kita nggak punya. Begitu mulai membaca keseret dia. Iya, benar ternyata memang mestinya khilafah itu untuk Ali bin Abi Thalib. Tetapi mereka mempermainkan politik pada saat itu. Bagaimana sampai jatuh ke tangan Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Ke dalam sebuah penyimpangan besar. Yang akhirnya dia bisa mencela salah seorang sahabat Nabi. Rasulullah menyatakan la tasubbu ashabi. Fa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha muddata ali ahadihim wala nasifa. Jangan sekali-kali kalian mencela, mencaci sahabatku. Demi Allah, kalau kalian itu berinfak emas sebesar gunung Uhud. Emas bukan segini ya. Emas, tepakan emas seperti ini kira-kira isinya berapa gram? Kalau bersedekah dengan ini kira-kira besar gak nilainya? Emas segini. Ya lumayan kan? Lumayan. Kata Rasulullah, kalau kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud. Yang pernah ke Madinah dia menyaksikan besarnya gunung Uhud. Sungguh kata Rasulullah, nilai sedekah dia itu tidak bisa menyamai sedekahnya salah seorang sahabat walaupun hanya segini atau separuhnya. Apa yang membedakan? Iman. Para hadirin yang saya muliakan, karena syubhat dia mencoba, akhirnya dia keseret. Satu syubhat saja, belum lagi yang lainnya. Begitu juga fitnah yang terkait dengan syahwat. Ketika kita mulai mencoba masuk dan mendekat ke sana, maka fitnah itu akan menyeret kita. Kita bisa jatuh kepada kemaksiatan gara-gara fitnah syahwat itu tadi. Entah syahwat itu yang terkait dengan perut ataupun yang lainnya. Fitnah terus menyeret kita. Para hadirin yang saya muliakan, maka dari itu Rasulullah SAW membimbingkan agar kita tidak mendekat ke sana. Contoh saja fitnah lagi. Mungkin dengan beberapa contoh kita bisa lebih memahami makna hadis. Kita mengikuti informasi di media massa tentang beberapa peristiwa yang terjadi, keributan yang terjadi, perselisihan, persaingan yang terjadi, kita baca. Tentunya dalam berita dan informasi itu tadi ada plus, ada minus. Ada yang positif, ada yang negatif. Lah, dengan sebab kita membaca itu tadi, akhirnya kita punya kesimpulan-kesimpulan dalam benak kita. Misalkan, dalam peristiwa itu yang benar sisi A, yang pihak B salah. Yang terzalimi itu yang ini yang zalim, yang salah. Kadang-kadang kesimpulan itu tidak cukup di benak kita, diucapkan dengan lisan kepada saudara kita. Itu keliru, saya baca di Quran itu mestinya begini tuh. Dia telah memberikan keputusan-keputusan, ponis. Bolehkah seorang muslim seperti itu? Sementara kita menyadari media massa itu bisnis. Bagaimana akan menarik masyarakat dan perhatian mereka untuk ikut dalam kancah perselisihan itu, walaupun partisipasinya hanya sekadar membaca dan berkomentar di kantor-kantor, di warung-warung, di rumah-rumah, bahkan di masjid-masjid kadang-kadang sambil nunggu azan duduk di pojokan masjid cerita tentang kejadian perselisihan dua pihak atau dua lembaga. Sementara Rasulullah menyatakan, kita sadar bahwa banyak media itu gak jujur. Beritanya 5 cm jadi 10 cm. Si Fulan tidak mengatakan seperti ini, dinyatakan mengatakan seperti ini. Bahasa media itu luar biasa memang. Bahasanya itu. Padahal kejadiannya biasa-biasa aja. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibahum. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, klarifikasi. Nanti kamu memutuskan, memvonis suatu kaum tanpa ada dasar ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kamu nyesel, ya kalau nyeselnya di dunia bisa minta maaf. Kalau nyeselnya di akhirat. Maka kita bisakah kita mengklarifikasi berita di koran, telepon wartawan, ya, atau telepon pihak yang disebutkan sana, Pak, ini saya baca di koran begini, Pak, apa benar Bapak mengucapkan begini? Bisa kita? Habis waktu kita tiap hari klarifikasi sana, klarifikasi sini, akhirnya kita memponisi suatu kaum, ini yang zalim, ini yang mazlum, ini yang menganiaya, ini yang teraniaya, ini yang benar, ini yang salah, dalam keadaan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Jatuhlah kita kepada fitnah. Para hadirin yang saya muliakan, beberapa hadis yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW yang telah kita dengarkan merupakan bimbingan beliau untuk kita bisa sampai kepada istiqamah, menjauhi fitnah. Saya akhiri kajian di pagi hari ini dengan potongan terakhir hadis terakhir yang saya bacakan. Faman wajada malja'an aw ma'adzan faly'ud bih. Barang siapa yang mendapati tempat untuk berlindung dari serangan fitnah itu tadi, maka segeralah dia berdiam di tempat tersebut. Di masa seperti ini, tempat untuk kita berlindung dari fitnah di antaranya adalah masjid. Banyak-banyak kita datang ke masjid, membaca Al-Quran, menghadiri majlis-majlis ilmu, di antara tempat untuk kita menyelamatkan diri. Nikmat kita di masjid. Begitu kita keluar, sebentar lagi banyak fitnah menantang kita, mengajak kita, ayo, mau apa? Terus semakin jauh kita berjalan, semakin banyak lagi di masjidnya. Yang kedua adalah rumah-rumah kita sendiri. Kata Rasulullah dalam hadis Uqbah bin Amir yang tadi saya sebutkan akhirnya juga pada awalnya, bagaimana ya Rasulullah jangan keluar untuk selamat dari fitnah itu? Rasulullah menjawab, "Liyazakka baituka." Hendaknya kamu merasa cukup dengan rumahmu itu. Sudah selesai bekerja, cepat masuk ke rumah, ambil Quran baca. Duduk dengan anak dan istri, bacakan buku-buku yang baik. Buku tentang Islam, buku tentang hukum-hukum syariah. Duduk wahai istriku, duduk wahai anakku, sini dengarkan. Jangan juga kita memasukkan ke rumah kita media-media yang bisa menjadi penyalur fitnah kepada anak dan istri kita. Di antara media yang menyalurkan fitnah itu di antara lain adalah apa? HP. Dengan segala kecanggihan yang ada, anak kita enggak perlu keluar rumah untuk mencari fitnah-fitnah itu. Cukup di kamar dia, sementara kita sibuk di beranda depan. Anak kita di kamar duduk, berinteraksi dengan dunia. Berbagai fitnah di situ, baik syahwat maupun syubhat. Kita sekedar kesian anak kita kalau enggak diberi HP, gimana nanti berhubungan. Tanpa kita sadari kita telah menyediakan media fitnah. Kalau dahulu fitnah itu harus didatangi ke tempat-tempat tersembunyi, di tempat-tempat gelap, sekarang cukup di rumah. Nah, istri kita juga demikian. Jangan diberikan untuk istri kita media-media yang bisa menyalurkan fitnah. Lindungi diri kita dan keluarga kita itu dari fitnah. Tembok yang kuat, sehingga fitnah itu terbentur dan terpental. Ya, ini semua membutuhkan mujahadah, membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk bisa menempuh jalan-jalan istiqamah. Dan kita berdoa semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai fitnah yang terus menyerang kita. Amin. Ya Rabbal Alamin, dari waktu yang tersisa maksimal 20 menit kita gunakan untuk tanya jawab dan diskusi. Fadhlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemandu dan pertama, ingin tahu pada